2019 ganti presiden ngono ku yo aja sampean tutno iku wong ora genah sampean kira-kira dadi lurah nang isik jabat terus tonggomu ganti lurah ngono gak dipecok lambene lah. Iki untung presidennya kuruk lambene kotak-kotak rapati nesunan lho. Akhir sing nesu ya supporternya bodo mau ora pantes. Ini Pak Kapolres, Pak Dandim iki sik jabat terus ngerti-ngerti koncone ganti Dandim, ganti Dandim. Iki dibedil ndase tenan lho. Ganti Polres, ganti Polres. Ya iso dibedil tenan karo Pak Kapolres. Ora usah gato sampean lagi selawatan ya. Taman gak selatan gak tengah-tengah melaku ganti grup selawat, ganti grup selawat. Jika dibalang terbang tenan lah. Ngomongin ini gila, ya jauh ditiru kaya ngono iku. Teni sampai lapung, toh. Teni sampai bubar lah gentenono. Dini penontonnya si eneng paura kan resiko. Nah, ya itu jenengi ngono ku. Aja oleh lah, karepmu oleh. Masih Dhani muni ngono ya oleh. Nino Warisman muni ngono ya oleh. Nih ngocok ganti presiden sebab presiden iku sistem. Lungono, sing paling jengkeli sampai pengen ngerti ora. Jeneng kuwi dilebokno nang kelompok ganti presiden ora kurang ajar lho iki. Ngono iku jane aku melu ngono kuwi panjene wong ahlul fitnah wal jamaah tenan. Apa apa? Lha ya ngono kuwi aja ngono, ora patut yo. Ora patut. Wong panjene wong Indonesia iki kaya wong akeh. Ana sing bisa lagi di Brazil jadi lok-lok no kentenan ya ras seneng ya lah ya sampai lagi solawatan ya langsung ganti laku di balang tongkat tenang lagi ya hana-hana itu ngomong lagu apa lagu apa nih kok Banyu Langit ya itu lagu kanggo Riko. Ngari iki bangsa kita alhamdulillah. Lah iki sing Joko sapa? Ya sampean-sampean iki suwun keteng Allah, wasilah teng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulih sing sesuk yo, ayo nang selawatan ning kene kapan nang sak Jombang selawat. Nek aja-aja ubah, ora usah joget meneng ngene tok. Ngwanteng nemen kok tesbeh. Oh, ini Allah ya Nabi. Salam. Nangis kafe ning ngene jalo nek Allah Jombang ya Allah. Wong Jombang iki panjenengan dunya. Isine ya apa jare Jombang. Ya wong Jombang iki panjenengan ijo karo abang. Nek apik ya apik ora jamak nek diablek ya tablek ya ora ja. Ya mak panjenengan Jombang. Ngene ijo karo abang. Nggih. Iki ya sampean ya. Lah ini bangsa wis kanggo dititipke ning Allah. Majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat. Iku bahasa Arab kabeh konsep besar bernegara secara Islam. Pemimpinnya namanya hakim. Iki bahasa Arab al-hakim panggonane jenenge mahkamah. Lho iki Islam kabeh. Lah kok iso ono sing ngarani negeri kita negeri tauhid. Cangkemmu itu sing takut ya semuanya mulu sampai anak mulu ada orang tokat-tokat parah ini tapuk lambene ngono ae ini itu sakjane sih duit tugas napuk ya TNI Polri tapi ini kesuwen ya sampai disik rapuh ketunyonan ya oleh boleh keliru tak sing matur dengan Pak Kapol saya enggak tak Polres kali Pak Dandim, Pak keliru ternyata si tapuk bocah-bocah itu ora komandane ternyata anak buah oh ternyata pedos. ini Indonesia mulu sama itu jogumun karena ini adalah wilayah mulu masyarakat ini ku untuk barokah la khaufun alaihim walahum ya hazanun tenang apa itu mau negeri gak mene tenang kayak gini. Uren, neng suliah kami ini ke pengajian jadi roket. Afghanistan mau pengajian ya kami ini. Iya, di pledosi mercon ke dini sandas ngono. Neng gini, enak pengajian, orang barokah bi. pengajian sebelah kono dodol manuk emprit. Akhirnya sing cilik iki tuku emprit. Akhirnya bakul manuk emprit sesuk iso nyangoni anake sekolah barokah kape kono dodol plembungan kono dodol tahu kono dodol sego sing tengah-tengah kono sing niat nyopet barang. Kabeh nglumpuk dadi siji kabeh insyaallah barokah. Nek wis dititipke Nabi insyaallah kabeh barokah usul dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mulai sampean iki nasibmu iki menentukan ya. Cah selawatan masih ciri-ciri pesek-pesek rembes-rembes ana sing rung sunat nasibnya menentukan dungane wong sak jom. Ya Allah. Lha muga-muga awak dhewe entuk barokah. Awak dhewe sesuk tetep petuk Kanjeng Nabi iso selawatan ning ngarepe Kanjeng Nabi. Nek sahabat assalamualaikum ya Rasulullah. Nek sahabat nek Jombang ya ya Rasulullah salamun alaikum. Nabi paling takut iki selawatan apa? Dangdut di Nabi. Nang kondi ing Jombang. Anu tak rombongane man camino lah. Besut. Ngono teko ana sing ya nana ya nana iki rombongan kondi sekel mania. Ngono. Polone sapa? Niku Abib Syekh kono. Nek polone wong kiai desa ya Kanjeng Nabi Muhammad lahir ing Mekah dina Senin rolas mulut. Omongan kok di gedek. Lagi ngerti pacar kuang. Ya Allah, ye, ngerti gila. Mulu Pak Kapolres, Pak Dandim, nekak no penjelengan sedoyo supaya hajat dungak no bungso dungak no negoro sampean pikul dungane titip ke Kanjeng Nabi kare Kanjeng Nabi titip ke datang Allah Subhanahu wa ta'ala merdune dati rahmat dati barokah. Muka-muka kita panjirkan sedoyo angsal rindu Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya pun Yai Irfan ingkang donga Al-Fatihah.